بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في باب الأمر بأداء الأمانة، وعرفنا من خلال ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق مكانة الأمانة العظيمة ومنزلتها العلية وأهمية المحافظة عليها والعناية بها. وأورد هنا حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لأراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا واقض ديني. وأوصى بالثلث، وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله ابن الزبير، ثلث الثلث، أوصى بالثلث وثلثه، أي ثلث الثلث لبنيه، يعني لبني عبد الله ابن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازر بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد، حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين، منهما الغابة وإحدى 10 دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، فيقول الزبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط، ولا جباية، ولا خراجا، ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2000 و200000. فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت: 100000. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذا. فقال عبد الله: رأيتك إن كانت 2000 و200000. قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة 700000، فباعها عبد الله 1000 و600000. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400000، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم بمئة ألف قال كم بقي منها قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر ابن الزبير قد أخذت منها سهما بمئة ألف قال عمرو بن عثمان قد أخذت منها سهما بمئة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمئة ألف فقال معاوية كم بقي منها قال سهم ونصف سهم قال قد أخذتها بخمسين ومئة ألف قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه فجعل كل سنة ينادي في الموسم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث وكان للزبير أربعة نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئة ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئة ألف رواه البخاري. هذا الحديث وفيه قصة اهتمام الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة بأمر الدين وعنايته بقضائه وسداده لأهله وأصحابه ولم يكن الدين كما عرفنا يدخل إليه عن حاجة وإنما كان يأتيه أناس يثقون بأمانته ويطمئنون إليه فيطلبون أن يكون وديعة فيأبى إلا أن يكون دينا كما قال يخشى عليه الضيعة فكانوا يتركونه دينا عنده فأوصى ابنه وأكد عليه على العناية بسداد الدين فهذه أمانة ابن الزبير وأما أمانة ابنه فأمر عجب كما رأينا ذلك في الحديث أمانة عبد الله بن الزبير ودقته الشديدة وحرصه على سداد الدين الذي على والده حتى إنه كما سمعنا أقسم ألا يقسم بين الورثة الميراث حتى ينادي أربع سنوات في المواسم بمن كان له على الزبير دين فليأتي فلنقضه من شدة عنايته بسداد دين والده وهذا من أمانته فيكون هذا الأثر الذي ساقه الإمام النووي رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب يكون كأنموذج ومثال عالي جدا من حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم في عنايتهم الشديدة بأمر الأمانة ورعايتهم لها وحرصهم رد الحقوق على رد الحقوق إلى أهلها وبهذا يكون المصنف ختم هذه الترجمة باب الأمر بأداء الأمانة ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita bersama Imam An-Nawawi di dalam hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam kitab beliau yang mulia Riyadhus Shalihin pada bab perintah untuk menunaikan amanat. Sampai kita kepada hadis yang terakhir yang beliau bawakan yang berupa athar yang agung yang datang dari seorang sahabi Az-Zubair ibn al-Awwam dan juga anaknya Abdullah ibn Zubair, di mana di dalam athar ini ada kisah yang bisa kita petik di dalamnya hikmah-hikmah yang banyak. Dan kisah ini langsung diceritakan oleh putra beliau yaitu Abdullah ibn Zubair. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Zubair sedang berdiri pada saat perang Jamal, maka dia memanggilku. Aku pun segera berdiri di samping beliau. Kemudian beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya tidak terbunuh pada hari ini kecuali orang yang zalim atau orang yang mazlum. Orang yang zalim atau orang yang dizalimi. Dan aku merasa bahwasanya aku akan terbunuh pada hari ini dalam keadaan terzalimi. Dan sesungguhnya yang menjadi pikiranku saat ini adalah hutangku. Apakah kamu menyangka bahwasanya hutangku akan menyisakan dari hartaku sedikit pun? Kemudian Zubair berkata, wahai anakku, hendaklah engkau jual hartaku dan lunasilah hutangku. Kemudian Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya, sementara beliau juga berwasiat sepertiga dari sepertiga tersebut untuk anak-anak Abdullah ibn Zubair, yaitu 1/9. Kemudian Zubair mengatakan, apabila tersisa dari hartaku setelah kamu melunasi hutangku, maka sepertiganya adalah untuk anak-anakmu. Berkata Hisham, dan dahulu sebagian anak-anak Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair, sejajar dengan anak-anak atau sebagian anak-anak Zubair. Anak-anak Abdullah tersebut adalah Khubaib dan juga Abbad. Sementara Zubair sendiri saat itu memiliki 9 orang anak laki-laki dan juga 9 orang anak wanita. Berkata Abdullah, maka mulailah Zubair berwasiat kepadaku tentang hutangnya. Kemudian beliau berkata, wahai anakku, apabila engkau merasa tidak mampu melunasi sebagian hutangku, maka hendaklah engkau beristianah, meminta tolong dalam melunasi hutangku dengan maulaku. Maka aku berkata, atau Abdullah berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Zubair. Sehingga aku bertanya kepada beliau, wahai bapakku, siapa maulamu? Maka Zubair berkata, Allah. Maka demi Allah, tidaklah aku terjatuh di dalam sebuah kesulitan di dalam melunasi hutang bapakku kecuali aku berdoa, wahai Maula Zubair, tunaikanlah, lunaskanlah hutang Zubair. Maka Allah Subhanahu wa taala pun melunasi hutangnya. Abdullah berkata, maka terbunuhlah Zubair dan beliau tidak meninggalkan satu dinar pun dan tidak meninggalkan satu dirham pun kecuali beberapa bidang tanah. Di antaranya adalah Al-Ghabah, kemudian 11 rumah yang ada di Madinah, 2 rumah yang ada di Basrah, 1 rumah yang ada di Kufah, dan 1 rumah yang ada di Mesir. Beliau berkata, yaitu Abdullah bin Zubair mengatakan, dan sesungguhnya sebab dari hutang Zubair adalah apabila datang kepada beliau seseorang yang ingin menitipkan harta kepada beliau, yaitu kepada Zubair, maka Zubair mengatakan jangan, atau beliau mengatakan tidak, akan tetapi anggaplah ini sebagai salaf, yaitu sebagai hutang. Karena aku takut seandainya barang titipan ini rusak. Abdullah mengatakan, dan Zubair tidak pernah dia menjadi seorang penguasa sedikit pun. Beliau juga tidak pernah berbisnis tanah. Beliau juga tidak pernah sibuk dengan pertanian dan juga pekerjaan apapun, kecuali apa yang beliau dapatkan ketika berperang bersama Rasulullah SAW ataupun bersama Abu Bakar, Umar, dan juga Uthman radhiyallahu anhum. Abdullah berkata, maka aku menghitung hutang bapakku, dan aku mendapatkan hutangnya berjumlah 2.200.000 dirham. Ya, 2.200.000 dirham. Maka Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin Zubair dan berkata kepada Abdullah, wahai anak saudaraku, berapa hutang dari saudaraku, yaitu Zubair? Maka Abdullah mengatakan, maka aku menutupi hutangnya, menyembunyikan hutangnya, dan aku berkata 100.000. Maka Hakim mengatakan, demi Allah, ya, harta kalian tidak akan bisa menunaikan hutangnya si Zubair. Maka Abdullah berkata, bagaimana dengan 2.200.000 dirham? Kalau 100.000 aja tidak bisa cukup, bagaimana dengan 200.000 dirham? Maka Hakim mengatakan, kalian tidak akan mampu. Maka apabila kamu merasa lemah atau kalian merasa lemah dalam melunasi hutang Zubair, hendaklah kalian meminta tolong kepadaku. Abdullah berkata, dan Zubair dulu membeli Al-Ghabah dengan harga 170.000 dirham. Kemudian Abdullah menjual Al-Ghabah ini yang harganya dahulu adalah 170.000, dijual oleh beliau 1.600.000 dirham. Kemudian dia pun berdiri dan mengatakan dengan suara yang lantang, barang siapa yang memiliki atau pernah menghutangi Zubair, maka hendaklah datang kepada kami untuk kami lunasi dengan Al-Ghabah. Maka datanglah kepada beliau Abdullah bin Ja'far, dan dahulu Abdullah bin Ja'far pernah menghutangi Az-Zubair dengan 400.000 dirham. Maka Abdullah bin Ja'far berkata kepada Abdullah bin Zubair, apabila engkau mau, maka aku akan tunda. Abdullah mengatakan, la, tidak. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, kalau kamu mau, akan aku akhirkan. Nah, yang pertama beliau menawarkan untuk memaafkan hutangnya Abdullah bin Zubair. Hutangnya Az-Zubair. Maka Abdullah mengatakan tidak. Ya, beliau tidak mau dimaafkan. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, kalau kamu mau saya tunda. Ya, saya tidak tagih sekarang. Maka Abdullah mengatakan tidak. Abdullah bin Ja'far mengatakan, maka sekarang potonglah bagiku sepotong dari tanah yang ada di Ghabah. Maka Abdullah mengatakan, bagimu dari sini sampai sana. Kemudian ya Abdullah menjual dari tanah tersebut dan melunasi hutangnya. Dan tersisa dari tanah Al-Ghabah ini 4 kapling dan juga setengah kapling, yaitu 4 setengah kapling tanah. Kemudian Abdullah datang kepada Muawiyah, dan di sisi Muawiyah ada Amr bin Uthman, Al-Mundhir ibn Zubair, dan juga Ibn Zam'ah. Jadi semuanya 4 orang, yaitu Muawiyah. Di sisinya ada Amr bin Uthman, Al-Mundhir ibn Zubair, dan juga Ibn Zam'ah. Maka Muawiyah berkata kepada Abdullah, berapakah harga al-ghabah? Beliau mengatakan, yaitu Abdullah, setiap kaplingan seharga 100 ribu dirham. Kemudian Muawiyah berkata, masih tersisa berapa? Beliau mengatakan, masih tersisa 4,5 kapling. Maka Mundhir ibn Zubair mengatakan, aku membeli satu kapling dengan harga 100 ribu dirham. Amr ibn Uthman mengatakan, aku membeli satu kapling dengan 100 ribu dirham. Demikian pula ibn Zam'ah mengatakan, aku membeli 100 ribu dirham satu kaplingnya. Maka Muawiyah berkata, sekarang tersisa berapa? Abdullah mengatakan, tersisa 1,5 kaplingan. Kemudian Abdullah mengatakan, atau Muawiyah mengatakan, aku membeli 1,5 kapling dengan harga 100 ribu dirham. Kemudian Abdullah bin Ja'far menjual tanah yang dia dapatkan dari Abdullah bin Zubair kepada Muawiyah dengan harga 600 ribu dirham. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair yang melunasi semua hutang-hutangnya, berkatalah anak-anak Zubair, iksim bainana mirathana, bagilah untuk kami harta warisan kami. Abdullah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membaginya di antara kalian sampai aku umumkan pada setiap musim haji selama 4 tahun berturut-turut. Diumumkan apa? Barang siapa yang pernah menghutangi Zubair, maka hendaklah datang kepada kami dan kami akan melunasinya. Maka setiap tahun Abdullah bin Zubair ya mengumumkan di musim haji. Ketika sudah berlalu 4 tahun, maka beliau pun membagi harta tersebut di antara anak-anak Zubair dan juga menunaikan yang sepertiga. Dan Zubair pada saat itu memiliki 4 orang istri, dan setiap istri beliau masing-masing mendapatkan warisan 1.200.000 dirham. Dan seluruh harta yang dimiliki oleh Zubair semuanya adalah 50.200.000 dirham. Ya. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan di dalam hadis ini menunjukkan tentang ihtimam, ya, perhatian Zubair ibn al-Awwam yang beliau adalah salah satu dari al-mubasyirina bil jannah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Isinya adalah tentang ihtimam beliau, perhatian beliau tentang masalah utang, ya, dan bagaimana cara membayar hutang dan mengembalikan hak-hak ini kepada yang berhak, kepada yang memiliki. Padahal hutang beliau saat itu bukan karena kebutuhan. Hutang beliau bukan karena hajah, bukan karena kebutuhan. Akan tapi tadi disebutkan oleh putra beliau bahasanya hutang ini asalnya dari mana? Dari wadi'ah. Jadi banyak orang yang sebenarnya ingin titip kepada Zubair ibn al-Awwam, karena beliau terkenal orang yang amin, ya, orang yang bisa dipercaya, sehingga banyak orang yang ingin titip, menitipkan wadi'ah kepada beliau. Setiap kali datang orang yang ingin menitipkan wadi'ah, titipan, ya, maka Zubair mengatakan, aku tidak mau ini dijadikan titipan, tapi anggaplah ini sebagai hutang. Sebabnya apa? Beliau mengatakan, aku takut seandainya kalau itu berupa titipan akan rusak. Kemudian di sini juga kita melihat bagaimana amanatnya putra beliau, yaitu Abdullah bin Zubair, ketika dia diberi amanat oleh bapaknya untuk melunasi hutang-hutang beliau. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Ya. Karena apa? Sampai kita dengarkan tadi bahwasanya saking amanahnya Abdullah bin Zubair, beliau tidak akan membagi harta Zubair bin Awam ini sampai dia umumkan selama 4 tahun berturut-turut pada musim haji, barang siapa yang pernah menghutangi Zubair, maka hendaklah datang kepada kami. Ya, barulah setelah berlalu 4 tahun dan beliau mengumumkan setiap musim haji, barulah beliau membagikan harta Zubair kepada ahli waris beliau. Jadi dalam athar ini yang agung ini ada contoh teladan, ya, qudwah yang baik yang hendaklah kita ikuti, yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan bagaimana perhatian mereka dalam mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Dan ini adalah atsar yang terakhir yang telah dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bisa menjalankan amanat, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Fadilah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badara fidhahullahu taala yang membahas berkaitan dengan kewajiban menunaikan amanah dari hadis berikutnya yang kita simak bersama. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan di line telepon 021 823 6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Dan kita akan angkat ya Syekh dari satu penelpon terlebih dahulu. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Junaidi di Babelan. Baik, silakan Pak Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya pernah dititipin amanah sama orang non-Islam. Tapi saya sendiri tidak amanah. Saya pernah mengambilnya, harta orang non-Islam itu. Karena kebodohan saya kalau ngambil, saya pernah dengar, kalau ngambil harta orang non-Islam itu hanya untuk makan, nggak apa-apa. Tapi setelah saya mengerti, saya menyesal saya. Bagaimana cara minta maafnya dan mohon ampun, sedangkan orangnya sudah nggak ada lagi di sini sih. Saya minta penjelasan dari saya, dari Ustaz. Ya, Ahi, terima kasih Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Junaidi. Silakan Ustaz. الجواب أن هذه أمانة وفي ذمته، ويجب عليه أن يسعى لمعرفة أين ذهب هذا الشخص. وفي مثل هذا الزمان الأمر أسهل من حيث التحري والسؤال والبحث والمحاولة عن التعرف إلى مكانه أو جهته أو أقربائه، ولو بالسؤال العمل الذي كان يعمل فيه. فلا بد أن تجتهد حتى تبرئ ذمتك من هذا الأمر في هذه الحياة الدنيا. Pertanyaan yang pertama dari Al-Akh atau Bapak Junaidi tentang sebuah titipan yang pernah dititipkan oleh seorang non-Muslim kepada beliau, akan tapi beliau tidak menunaikan amanat pada saat itu dan meyakini bahwasanya apabila kita mengambil sesuatu darinya, kalau titipan tersebut adalah dari selain Muslim, maka boleh. Setelah beliau tahu, ya beliau mengetahui bahwasanya perkara ini sebenarnya adalah perbuatan yang haram, ya beliau bertanya tentang bagaimana bisa minta maaf, ya bisa minta maaf dari perkara ini. Sementara pemilik dari barang tersebut sudah tidak diketahui di mana keberadaannya. Jawaban dari Syekh, ini adalah amanah yang menjadi tanggungan bapak. Hendaklah bapak berusaha untuk mencari dia semaksimal mungkin, ya, semampu mungkin. Dan di zaman sekarang ini, alhamdulillah, cara untuk mencari keberadaan seseorang ini lebih mudah. Baik dengan cara dengan mencari ya instansi yang pernah dia bekerja di dalamnya atau dengan cara yang lain. Nah, ini adalah masih menjadi tanggungan bapak dan hendaklah bapak berusaha untuk semaksimal mungkin mencari orang tersebut dan mengembalikan amanat ini kepadanya. Baik, jazakallahu khairan ya Syekh. Dan pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikum ya Syekh. Saya menjadi leader atau pemimpin di sebuah perusahaan. Apakah tanggung jawab saya kepada anak buah sebatas kepada pekerjaan atau sampai kepada permasalahan atau urusan agama seperti salat? Apakah kalau anak buah yang saya pimpin dia atau mereka tidak salat, apakah saya juga ikut menanggung dosanya? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Al-amanah fi al-wazifah atau kayfa yuaddi al-muwazzaf al-amanah تكون بالعناية بالعمل والوفاء بمتطلباته والعناية بالحضور المبكر والانصراف في نهاية وقت العمل وأداء الأمور التي تتعلق بالعمل. وأما إنكار المنكر والنصح لعباد الله فهذه مطلوبة من قدر الاستطاعة في عملك أو في خارجه. Pertanyaan kedua tentang seseorang yang menjadi pemimpin perusahaan, apakah menjadi tanggung jawab dia sesuatu yang berkaitan dengan selain pekerjaan tersebut seperti masalah ibadah, atau tanggung jawab dia hanya sekedar masalah pekerjaan? Ya, jawabannya, yang namanya pekerjaan, maka hendaklah seorang mudir, ya seorang pemimpin, seorang leader, ini bertanggung jawab atas berlangsungnya pekerjaan tersebut. Yang memperhatikan anggotanya, baik dalam kedatangan maupun ketika pergi, ya insiraf, ya pergi dari atau menyelesaikan pekerjaan dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini pada asalnya. Akan tetapi dalam masalah agama, ya tentang masalah ibadah yang dilakukan oleh anggotanya, maka ini diminta dari seorang leader, ya seorang pemimpin sesuai dengan kemampuan. Ya ini diminta darinya, ya dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi pada asalnya adalah yang berkaitan dengan pekerjaan saja. Ya adapun masalah ibadah maka dia lakukan sesuai dengan kemampuan. Baik, jazakallahu khair ya Fadilatul Syekh atas jawabannya yang disampaikan. Kami berikan kesempatan di line telepon di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Ibu Indah dari Sukabumi. Baik, silakan Ibu Indah. Saya mau nanya, Ustaz, saya ini dulu waktu saya sekolah, saya sempat memegang jadi bendahara OSIS, Ustaz. Nah, saat itu mungkin saya kurang amanat untuk megang keuangannya, Ustaz. Nah, setelah ini saya udah tamat, sudah tidak ada lagi anak-anak di sekolahan itu. Apakah uangnya itu harus saya kembalikan ke sekolahan? Tapi uang itu kan amanat dari murid-muridnya, uang OSIS, Ustaz. Nah, bagaimana cara saya mengembalikannya? Dan apakah nominal yang harus saya kembalikan itu sesuai yang dulu waktu di zaman saya? Apa disesuaikan dengan nominal uang sekarang? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mu Indah. Ala kullin hadihil al-ukht al-sa'ilah. الواجب عليها أن تبرئ ذمتها الآن لأنه في هذه الحياة الدنيا توجد الدراهم والدنانير وأما في الحياة الآخرة لا يوجد دراهم ولا يوجد دنانير وإنما الذي يوجد هو الحسنات والسيئات فما أخذ من دراهم ودنانير في هذه الحياة الدنيا بغير حق سيقتص من الآخذ يوم القيامة من حسناته ولهذا يجب عليها أن تبادر إلى إبراء الذمة إن كانت حقوقا للطلاب فتبحث وتنظر في الطريقة التي من خلالها تصل إليهم وترد إليهم حقوقهم وإذا كانت أسماءهم معروفة وأمكن التواصل إليهم من خلال المدرسة فعلت ذلك وإن كانت حقوقا عامة للمدرسة وطلابها لا تختص بطالب معين فإنها تعيدها للمدرسة ليتم الاستفادة منها فيما يتعلق بطلاب المدرسة أما إن كانت مصروفة لطالب معين باسمه وأنها حق للطالب فلان ابن فلان فهذه ما إن كان أخذت شيئا من ذلك أو اختزلت شيئا من ذلك فإنها يجب أن تعيد ذلك إلى الطالب نفسه الذي اختزلت شيئا من حقه وعليها أن تجتهد وتسأل الله الإعانة والتوفيق وإذا صدقت مع الله يسر لها السبيل للسداد والوفاء. Pertanyaan ketiga dari Ibu Indah Sukabumi, bahwasanya beliau pernah memegang keuangan OSIS di sekolahnya, kemudian pernah mengambil sebagian dari uang yang ada di dalam keuangan OSIS, kemudian setelah tamat, ya beliau sadar bahwasanya uang tersebut adalah tidak hak dan beliau ingin mengembalikan kepada yang berhak, dan uang tersebut adalah milik ya anak-anak sekolah yang ada di sekolah beliau. Pertanyaannya, dikembalikan kemanakah uang yang ingin beliau kembalikan, kepada sekolah atau kepada murid-muridnya? Kemudian pertanyaan kedua tentang nominal, apakah disesuaikan dengan zaman dulu atau zaman sekarang? Jawaban dari Syekh Hafizullah, kewajiban bagi anti adalah segera membayar tanggungan anti atau segera berlepas diri dari tanggungan ini, karena di dunia ini masih tersedia dirham dan juga dinar, ya. Sementara di akhirat tidak ada dirham dan juga tidak ada dinar. Yang ada hanyalah hasanat dan juga sayyiat. Ya, yang ada adalah hasanat dan juga sayyiat. Ya, adalah pahala kebaikan dan juga kejelekan. Ya, barang siapa yang mengambil dinar atau dirham, yang mengambil uang di dunia tanpa hak, kemudian dia keluar dari dunia ini tanpa mengembalikan hak tersebut, maka nanti di akhirat akan diambil kebaikannya, yang akan diambil hasanatnya. Ya, oleh karena itu kewajiban bagi ibu supaya segera untuk melepaskan diri dari tanggungan ini dan berusaha semaksimal mungkin mencari orang-orang yang kira-kira dulu pernah diambil haknya. Ya, apabila uang ini berkaitan dengan seseorang tertentu, ya, maka hendaklah dia berusaha dengan menghubungi sekolah, yang mungkin sekolah mengetahui di mana keberadaan mereka, sehingga beliau bisa mengembalikan uang tersebut kepada yang punya. Atau apabila berkaitan dengan uang umum, ya, milik sekolah, maka adalah dikembalikan kepada sekolah tersebut, supaya sekolah bisa memanfaatkan uang tersebut untuk keperluan sekolah. Ala kulli hal, apabila ibu ya benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan ibu. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya Syekh, dan kami angkat telepon yang berikutnya dari Pondok Citra. Citra. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon izin, saya Abu Citra dari Pondok Citra Bekasi, yang selalu mengikuti Roja selama 5 tahun. Alhamdulillah, tetapi saya sekarang ada dan yang sangat berat. Saya umur 69 tahun. Pada waktu itu saya sebelum nikah, bapak saya tidak ada, ibu masih ada. Saya pernah mengambil tanah meminta kepada ibu untuk pernikahan. Sudah ibu meninggal, sisa dari harta yang kekayaan ibu dan bapak saya yang meninggal, itu saya pada waktu itu membagikan sama rata terhadap adik-adik saya yang 9 orang dengan saya. Sebagian tanah yang sekarang ini sudah habis, tapi ada sebagian lagi. Bagaimana saya untuk kebaikan saya supaya saya selamat dunia dan akhirat, karena sangat takut sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saya selamat, keluarga saya selamat, dan adik-adik saya selamat. Sisa yang tanah yang sebagianlah harus bagaimana lagi saya? Mohon yang terbaik saya menyampaikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Awalan jazakallahu khairan ala حرصه الآن وخوفه ورغبته في إصلاح ما وقع من خطأ وتفريط. والذي وقع فيه هذا السائل هو نوعين من الخطأ يجب عليه أن يتداركهما الآن في هذه الحياة الدنيا. أما الأول فهو الجزء الذي اقتطعه لنفسه بدون علم، فهذا باقي في ذمته وعليه أن يعمل على التخلص منه في هذه الحياة الدنيا. وأما الأمر الآخر فهو عمله على قسمة الأموال بالتساوي بين الذكور والإناث دون النظر إلى القسمة المعتبرة شرعا، وهذا أيضا يجب عليه أن يعيد النظر في ذلك وتعاد القسمة بمراجعة أهل الاختصاص والدراية في ضوء ما دلت عليه الشريعة الإسلامية في قسمة المواريث، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والعون. Pertanyaan yang keempat ini dari seorang bapak dari Bekasi yang umurnya sekarang sudah 69 tahun. Beliau bercerita bahasanya dulu ketika sebelum menikah beliau sempat mengambil sebagian tanah milik orang tua dan dijual. Kemudian setelah meninggal kedua orang tuanya, beliau membagi rata tanah yang tersisa kepada saudara-saudaranya. Kemudian beliau ingin bertanya kepada Syekh tentang bagaimana yang harus dilakukan sekarang, karena beliau dan juga keluarga beliau semua takut kepada Allah SWT dan ingin selamat di dunia maupun di akhirat. Syekh menjawab bahasanya apa yang telah dilakukan oleh bapak ya, ini adalah perlu dipuji karena beliau sudah menyadari apa yang beliau lakukan. Dan beliau mengatakan bahasanya penanya telah terjatuh di dalam dua kesalahan ya. Yang pertama tentang bagian yang dia ambil sebelum dia menikah ya, maka hendaklah dia berusaha untuk mengembalikan. Kemudian yang kedua tentang apa yang dia lakukan membagi rata harta warisan tanpa melihat ya aturan yang ada di dalam syariat kita, karena di dalam syariat kita masing-masing memiliki bagian, jadi tidak bisa dikatakan sama rata semuanya ya, laki-laki lebih banyak bagiannya daripada wanita. Oleh karena itu kata beliau hendaklah segera memurojaah ya, segera bertanya kepada orang-orang yang berilmu dalam masalah ini supaya dilihat kembali, dihitung kembali tentang bagian-bagian bagi beliau dan juga saudara-saudaranya. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita dan memudahkan urusan kita. Jazakallah khair atas jawabannya. Dan fadilatul syekh, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, ini merupakan pertanyaan terakhir. Narjumin fadilatikum al-ikhtitam. أسأل الله عز وجل في ختام لقائنا هذا أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا أجمعين على الوفاء بالأمانة وأداء الحقوق، وأن يرزقنا التأدب بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Demikianlah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup amal kita dengan amal yang saleh dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh di dalam menunaikan amanat ya, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.